السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي خلق السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، فاستجب دعاءنا يا رب العالمين. Kita lanjutkan ke kajian Talkhis Al-Hamawiyah atau Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, terinspirasi dan ringkasan dari kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra yang membahas tentang beberapa kaidah sifat-sifat atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali berkaitan dengan kemahatinggian Allah taala. Dan pada kali ini kita masuk ke al-bab ats-tsani 'ashar, bab ke-12 dari kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah. Al-bab ats-tsani 'ashar في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. الجمع di bab ini membahas tentang al-jama', yaitu pengkompromian antara nas-nas yang berkenaan dengan ulunya Allah secara zat dan ma'iyahnya Allah. Di sini ditekankan oleh beliau bidzatihi, dengan ada taqyid bidzatihi, penekanan, karena yang dimaksud uluwillah di sini uluwillah bidzatihi, bukan ulu dari segi makna. Karena sebagian dari asy'ariyah mereka memaklumi, menyetujui dan meyakini ulunya Allah secara makna. Ya gitu ya. Ulunya Allah secara makna. Dan itu yang menjadi alasan mereka untuk menafsirkan sabbih isma rabbikal a'la. A'la di sini a'la secara makna. Walaupun secara zat kita enggak mengatakan Allah di mana ketinggian dan seterusnya, karena itu melazimkan tajsim kata mereka. Jadi kalangan Asy'ariyah mereka mengimani atau meyakini pula ulunya Allah secara makna. Dan kita lihat dai-dai mereka ketika mengatakan Allah kemudian menunjuk ke atas, sementara mereka mengingkari istiwanya Allah di atas arsy secara zat. Maka mereka akan beralasan, saya kayak gini itu karena saya mengimani ketinggian Allah secara makna saja. Ini alasan untuk lari dari pemikiran mereka sendiri. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala maha tinggi secara sifat, baik maknanya, baik secara makna maupun zatnya, khalas, tanpa perlu dibayang-bayangkan kebagaimanaannya. Bukan tanpa perlu, tanpa boleh dibayang-bayangkan kebagaimanaannya dengan logika benak manusia. Gitu. Jadi di sini ditaqiyat uluwillahi bidzatihi ya, supaya jelas. Ulunya Allah dengan zatnya, yaitu zatnya maha tinggi. Ia maha tinggi secara zat. Namun dia juga memiliki ma'iyah kepada kita, manusia dan makhluk semuanya. Yang seolah-olah ya, diposisikan oleh banyak orang, dua sifat ini adalah dua karakter yang kontradiktif satu sama lain. Bagaimana mungkin kemahatinggian Allah juga bahan bersamanya Allah kepada makhluknya, sementara dia di atas arsana, gitu loh. Mereka mengatakan tidak mungkin itu karena mereka membayang-bayangkan dan menggambarkan Allah itu seperti makhluk. Yang kalau seorang makhluk ada di puncak gunung, maka gak mungkin dong dia bersama kita yang ada di masjidnya. Tapi itu kan makhluk ya, gak mungkin dong bersama dengan kita, gitu kan. Maka di sini kita bahas ikhwas sekalian. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, qabla an nadhkura al-jam'a bainahuma nuhibbu an nuqaddima qa'idatan nafi'atan ashara ilaiha al-mu'allifu Syekhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi kitabihi Al-Aqli wal-Naql. Ya rahmatullah. Sebelum kita menyebutkan al-jam' baina nususi uluwillahi bizatihi wa ma'iyatih, yaitu al-jam' baina sifat uluwillah bidzatihi wa sifat ma'iyatihi, sebelum kita sebutkan itu bagaimana mengkompromikan keduanya, maka kita ingin menyodorkan suatu kaidah, satu kaidah nafi'ah yang bermanfaat. Ketika para ulama menyebutkan qa'idah bukan dengan sebutan qawaid, maka qa'idah di sini enggak mesti satu kalimat, melainkan bisa penjabaran yang panjang dan risalah. Dan itu merupakan kebiasaannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Makanya beliau punya kitab Qa'idah Jalilah Fit Tawassuli Wal Wasilah. Kitabnya 300 halaman. Padahal lafalnya Qa'idah Jalilah gitu. Jadi kaidah di sini bermakna ya materi pelajaran atau kaidah yang besar dengan segala rinciannya. Maka di sini kaidah yang bermanfaat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Aql wa Naql. Lafal Al-Aql wa Naql ini nama kitab, tapi dia ikhtisar, ringkasan dari dari lafal nama aslinya Al-Kitab ini, yaitu Dar'u Ta'arudil Naqli wal-Aql. Itu nama kitabnya, Dar'u Ta'arudil Naql wal-Aql. Itu nama kitabnya. Ya, ya, kalau Anda punya kitab tersebut sekitar kisaran 4 jilid, tapi cetakan lama itu kisaran 9 atau 10 jilid. Kitab Dar'u Ta'arudil Naql wal Aql ini salah satu kitab yang tidak ada keduanya, tidak ada yang serupa dengannya ya, dalam membantah ahlul kalam, terutama Asy'ariyah, menanggapi perkataan Ar-Razi ya, kemudian Al-Amidi dan ulama-ulama Asy'ariyah pada zaman itu. Wa khulasatuha, dan kesimpulannya begini. Ini pahami baik-baik ikhwan, ini manhaj ini ya. Ini manhaj istidlal atau manhaj dalam berdalil. Dan ini materi yang sebenarnya serius sekali, sangat serius. Ya. Begini. Annahu idza qila bit-ta'arudhi baina dalilain. Nah, kalau misalnya dikatakan adanya ta'arud antara dua dalil. Ta'arud itu artinya apa? Kontradiksi antara dua dalil. Saling bertentangan. Ya. Atau katakanlah ini makanya idza qila, jika ada yang mengatakan gitu loh. Artinya ada anggapan yang pada hakikatnya dalil-dalil syar'i yang sahihah, yang sahih tidak saling bertentangan satu sama lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau mereka tidak mentadabbur al-Qur'an, kalau ternyata al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan ikhtilaf yang banyak. Ikhtilaf ini maksud yaitu pertentangan yang banyak. Adapun qira'ah sab'ah, imamul qira'ah, maka itu bukan termasuk ikhtilaf yang dimaksud. Justru itu termasuk apa, kekayaan pembahasan dan pembaca Al-Quran. Taib, di sini kalau ada yang menganggap, mengatakan adanya ta'arud antara dalil, dua dalil. Baik Al-Quran dengan ayat Al-Quran, baik ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi, baik antara sunnah Nabi, atau dan seterusnya. Fa'imma an yakuna qat'iyyaini, au dhanniyaini, au ahad أو أحدهما أفن أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. Ada tiga opsi, ikhwan. Kalau ada yang mensinyalir ke antum, oh, dia ada dalil-dalil yang saling bertabrakan zahirnya gitu menurut mereka, maka ada tiga kemungkinan. Imma dua dalil tersebut dua-duanya qat'i, imma yang kedua, imma dua dalil tersebut dua-duanya dhanni, imma salah satunya qat'i, salah satunya dhanni. Dah gitu, tiga opsi. Dan masing-masing opsi memiliki manhaj atau memiliki sikap kita, kita memiliki sikap untuk menghadapinya. Oke, paham di sini ya? Jadi ada berapa ikhwan? Ada tiga. Imma kedua dalil tersebut. Dalil ya, kita bilang dalil. Berarti kalau kita bilang dalil, imma itu adalah dalil yang kita sepakati aja dulu. Yaitu Al-Quran jelas, sunnah jelas. Ijma misalnya. Qiyas. Baik, qiyas ini dhanni atau qat'i pastinya? Dhanni. Ijtihadi qiyas itu. Oke. Okay? Kecuali kalau qiyas tersebut sudah paten ada di nas. Sudah paten ada di nas. Misalnya tentang jima terhadap istri. Sedekahan likulli buta'atin minkum sedekah. Ya kan? Ya gitulah pokoknya ya. Artinya maknanya tahulah antum lah ya. Apakah kalian bisa melihat kalau misalnya kalian menyalurkan syahwat kalian kepada yang haram, haram kan? Maka kalau disalurkan kepada yang halal menjadi halal dan berpahala. Ini kias bukan? Termasuk kias juga. Kias aulawi atau mafhum mukhalafah. Ya, ini bukan ijtihad ini namanya. Ini perkataan Rasul SAW. Berarti dalil bukan ini? Dalil. Oke, okay. Dan ini sahih hadisnya. Berarti ini masuknya dalam as-sunnah atau hadis. Walaupun dalam hadis tersebut terdapat metode qiyas. Oke. Okay. Baik, jadi tadi ada tiga. Imma qat'i dua-duanya, imma dhanni dua-duanya, imma salah satu qat'i salah satu dhanni. Baik, kita mulai dari yang pertama. Al-awwalu al-qat'iyani. Kalau misalnya kedua dalil yang dianggap adanya kontradiksi tersebut, dua-duanya qat'i. Wahuma ma yaqta'ul 'aqlu bi thubuti madlulihima. Ya, ma yaqta'ul 'aqlu bi thubuti madlulihima. Qat'i di sini yaitu apa yang dipastikan oleh logika atau nalar akan tertetapkannya madlul dari kedua dalil tersebut. Apa yang menjadi qat'i, sesuatu yang absolut dan tidak mungkin dipungkiri. Yaitu di sini maksudnya adalah wajibus tsubut, sesuatu yang pasti tertetapkan karena dalilnya sahih. Gimana menurut antum? Faham enggak? Ayat Al-Qur'an yang ada di kitab antum, di kitab Allah, di Al-Qur'an itu secara ketetapannya qat'i, bukan, maksudnya riwayatnya benar enggak? Antum membantah enggak, ini enggak valid nih riwayat ini, riwayat siapa nih Al-Qur'an ini, enggak kan? Semua penerbit meriwayatkan yang sama, Pak, versi Hafiz dari Asim untuk qiraahnya. Taib. Ya. Antum enggak bisa menyangkal kan sekarang antara ayat satu dengan ayat yang lainnya ini qat'iyyus tsubut. Paham enggak? Ada yang namanya qat'iyyus tsubut, ada yang namanya qat'iyyud dilalah atau dalalah. Qat'iyyus tsubut yaitu ketika periwayatannya itu valid secara qat'i. Qat'iyyud dilalah itu ketika periwayatannya sudah valid. Tapi pemahaman terhadapnya itu yang kemudian bagaimana gitu loh. Paham enggak? Nah, sekarang kita lihat kemahatinggian Allah Ta'ala, dalilnya banyak gak? Banyak. Ya. Sekarang kita katakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Oke? Okay? Itu secara thubut validitas periwayatan ayat tersebut. Qat'i tidak? Pasti gak? Antum gak bisa nyangkal. Ya kan? Oke, secara makna qat'iyyud dilalah artinya apa? Bertasbihlah kalian kepada Rabb yang Maha Al-A'la, artinya Maha Al-A'la, Maha Tinggi. Itu makna kan dilalahnya apa? Kemahatinggian Allah. Itu qat'i bukan? Antum ragu tak? Jawab, qat'i enggak? Qat'i absolut. Antum masih ragu, antum belajar tauhid semuanya sampai berjelit-jelit ini enggak? Mana recorder yang nah ini? Mana lemparin satu-satu antum nanti? Masa enggak masih ragu juga? Alwi, jangan ragu Alwi. Jangan ragu, antum ada masalah. Jangan ragu. Antum tegang, anda tambah tegangin nanti antum. Ini masalah, ini penting. Subbihisma rabbikal a'la. Ini ayat Allah ya. Jelas enggak kalau semua yang ada di antara ghilaf ayat atau di antara satu ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas terakhir itu semua qat'iyyu thubut, oke? Semua hadis yang sahih, valid. Sahih Bukhari sama Muslim, antum ambek qat'iyyu thubut, خلاص ya. Baik. Sekarang tinggal bagaimana dalalahnya qat'i tidak? Nah, baik. Subbihisma rabbikal a'la. Al-a'la ini maha tinggi artinya. Pasti enggak itu maksudnya? Dan itu benar enggak seperti itu maknanya? Benar. Khalas, nyatanya begitu. Ini berarti qat'iyyud dilalah. Oke? Paham di sini, ikhwan? Ah, baik. Sekarang mereka mencoba untuk menyerang Ahlus Sunnah dengan mengatakan, kalau Allah Ta'ala Maha Tinggi, dia beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy itu qat'iyyud thubut dan qat'iyyud dilalah, ya enggak? Oke. Ada ayat-ayat tentang ma'iyah Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Taib. Itu ayat Allah bukan? Qat'iyyud thubut tidak. Artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama. Maknanya bersama. Qat'i dilalah tidak. Sama-sama qat'i enggak dua-duanya nih? Oke, paham di sini, Ikhwan? Nah, itu yang diinginkan. Ya. Contoh untuk nomor pertama. Kedua-duanya sama-sama qat'i. Ya. Qat'i thubut, qat'i dilalah. Maka kita katakan, kalau kedua-duanya qat'i thubut dan qat'i dilalah, maka fatta'arudu bainahuma muhal. Maka kontradiksi antara keduanya tidak mustahil, tidak mungkin. Oke? Kontradiksi. Antum dengar tadi apa? Kontraksi. Kontradiksi. Kontradiksi. Pertentangan. Tidak mungkin. Dua dalil yang qat'i thubut qat'i dilalah itu bertentang. Bahkan cukuplah dalil qat'i thubut saja. Kita bilang dalil qat'i thubut yaitu yang sahih Al-Quran dari awal sampai akhir dan semua hadis-hadis sahih. Ada enggak yang bertentangan? Tidak ada. Tidak ada. Yang mempertentangannya hanyalah pikiran manusia saja. Itu harus dimani dari sekarang. Dari dulu, dari sampai kapanpun. Ketika antum dipertemukan dengan beberapa dalil oleh ahli syubhat. Oh ini kayak bertentangan dengan ini misalnya. Atau bukan ahli syubhat. Kadang-kadang kita sendiri. Ini yang benar yang mana ya? Kok dalil ini bilang gini? Tapi ini kok bilang gini? Nah gitu kan. Enggak ada yang bertentangan. Cuman kita aja yang belum nyampe ilmunya. Dan insya Allah akan ketemu ilmunya. Insya Allah. Dalam misalnya anak kasih contoh nih. Yang qat'i thubut betul-betul bahkan dalam kurun dalam ayat yang sebenarnya enggak jauh-jauh amat dekat sekali. Ya, nih misalnya di surat An-Nisa sebentar. La yastawil qa'idu wa min. Nih. Kata Allah Ta'ala di An-Nisa 78 79 ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyaddah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Di sini ayat 78 dengerin. Mereka bilang kalau wa in tusibhum hasanah, kalau misal mereka mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, mereka bilang hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'ah, kalau ada musibah menimpa mereka, kekalahan menimpa mereka, mereka bilang hadhihi min indik, ini gara-gara kamu wahai Muhammad, ini gara-gara kamu wahai Rasul. Ngerti enggak gini? Kamu tuh bikin apes. Jadi para kaum musyrikin dari zaman Nabi Musa itu bertatoyur dengan keberadaan para nabi mereka. Kalau misalnya mereka kena kekalahan, apes, musibah, ini gara-gara kamu, hai Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, gitu ya. Maka Allah bantah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullu min indillah, semua itu dari Allah. Baik, nasib baik maupun nasib buruk. Paham di sini, ikhwan? Jadi Allah membantah mereka. Ngerti enggak di sini konteksnya? Nah, kata mereka apa? Kalau pas mereka dapat kesenangan, mereka bilang, ini semua dari Allah. Tapi ketika mereka mendapat musibah, bilang, ini gara-gara kamu, wahai Muhammad. Okay? Maka Allah membela Nabi Muhammad. Kullu min indillah. Semua nasib baik dan semua nasib buruk dari Allah Ta'ala. Sampai sini faham? Ayat berikutnya. Allah tegaskan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ayat berikutnya, apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Ini kata Allah. Dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Faham enggak di sini, Kwan? Gimana? Kena enggak? Di ayat 78 tadi, bila Allah membantah orang-orang kafir yang mengatakan, kalau kita dapat kebaikan, ini dari Allah. Kalau kita dapat keburukan, ini gara-gara kamu, wahai Muhammad. Maka Allah membela Muhammad. Enggak, semua dari Allah, kata Allah. Keburukan pun Allah yang menciptakannya, gitu ya. Ini Allah membantah gitu. Tapi di ayat berikutnya Allah menegaskan bahwasanya kebaikan itu dari Allah, sementara keburukan itu dari kamu sendiri, gitu loh. Gimana? Paham enggak? Ini dua ayat yang bertalian berikutnya, gitu loh. Dua-duanya qat'iyyu tsubut. Maka dari awal ketika kita mendapatkan keheranan ini, kok bisa ya? Bahkan langsung ayat kok seolah-olah kontradiksi antara A dengan B gitu loh. Dan ini firman Allah dalam satu surat, dalam satu range ayat gitu loh. Bertalian ayatnya. Maka imani la yakunu bainahuma ta'arud. Tidak, di antara kedua ayat tersebut tidak ada kontradiksi. Sampean aja yang belum paham, coba baca tafsirnya, maksudnya apa, dari segi apa yang Allah maksud gitu loh. Jadi enggak ada dalam Al-Qur'an dengan As-Sunnah yang sahih itu tidak ada pertentangan. Oke, okay, iman itu ya dari sekarang. Oke, okay, itu yang qat'i thubut, oke. Okay. Li'anna al-qawla bi jawazi ta'arudihima yastalzimu imma wujuba, bisa imma wujuba irtifa'i ahadihima wa huwa muhal. Wa imma thubuta kullin minhuma ma'a at-ta'arudi wa huwa muhal aidan. Itu toker listrik siapa itu? Jangan-jangan kediaman Anda. Oke, pahami baik-baik. Kenapa dua qat'i tersebut kita katakan tidak mungkin atau mustahil terjadi kontradiksi antara ayat Al-Quran yang jelas sahih dengan sunnah nabawiyah? Kenapa tidak mungkin? Karena mengatakan mungkinnya kontradiksi antara kedua dalil qat'i itu melazimkan dua hal. Karena pernyataan bahwasanya mungkin terjadi kontradiksi antara dua dalil qat'i itu akan melazimkan dua hal. Sampai sini paham? Kalau antum bilang, oh iya mungkin saja Al-Quran satu ayat dengan ayat lainnya itu mungkin aja kontradiksi, itu gak boleh kita ngomong gitu. Tapi kalau antum ngomong gitu, maka berarti ada konsekuensinya. Imma wujuba irtifa'i ahadihima. Konsekuensi pertama, di agama kita enggak boleh ada kontradiksi, ya. Karena kalau kontradiksi itu menunjukkan inkonsistensi, kegamangan, kegoncangan, ya gitu ya. Maka kalau antum bilang bahwa saya, oh mungkin saja kok terjadi kontradiksi antara dalil-dalil ini, maka berarti perkataan tersebut melazimkan apa? Pertama, harus dihilangkan salah satunya. Ya enggak? Supaya syariat ini tegak. Karena kebenaran itu cuma satu, sementara kesalahan itu berbilang. Syariat ini harus tegak. Dan syariat ini enggak bisa tegak kalau misalnya yang dalil qat'i saja itu bertentangan satu sama lain. maka harus satu ditebang, satu dipilih. Mungkin enggak? Wahwa muhal, enggak mungkin. Mustahil. Kayak ayat tadi misalnya, ayat tadi ini ada contohnya. Ayat An-Nisa 78-79. Ini kok kayak kontradiksi ya antara firman Allah dengan ini, firman Allah dengan ini. Oke, kalau antum bilang itu kontradiksi, berarti harus dihilangkan salah satunya. Mungkin enggak? Di skip, yaitu udah enggak usah ada lagi nih ayat, kita buang aja misalnya. Auzubillahi minadzalik. Enggak mungkin. Wahwa muhal. Kenapa? Li'anna al-qat'iyah wajibu thubut. Karena dalil qat'i itu wajibu thubut. Sesuatu yang absolut. Sabitnya gitu loh. Validitasnya itu absolut. Antum gak bisa sembarangan. Hanya gara-gara antum gak paham, kemudian antum hilangkan gitu. Paham gak? Ya. Ya. Begitu. Kemudian. Konsekuensi pertama tadi apa? Konsekuensi mereka, antum bilang dalil qat'i itu mungkin terjadi kontradiksi, berarti ya salah satunya harus ditebang, dan itu gak mungkin. Imma yang kedua, thubutu kullim minhuma ma'at ta'arud. Oke, gak usah ditebang, kita keep dua-duanya, kita keep dua-duanya sebagai riwayat dalil yang valid. Sebut kullu minhuma, biarin dua-duanya ada, tapi ma'at ta'arud, dengan adanya kontras satu sama lain, udah biarin aja. Wa huwa muhal aidan li'annahu jam'un bainan naqidain, karena mengadakan keduanya dalam satu medan dalil, dan menurut antum dua-duanya apa? Kontradiksi. Ini enggak mungkin dalam syariat Allah Ta'ala. Bahkan dalam logika pun gak bagus, gak benar gitu loh. Karena ini menggabungkan dua hal yang saling bertentangan. Gak bisa. Paham gak? Agama, kalau dalam peraturan, itu ada dua hal saling bertentangan, ya gak jadi agama. Orang bakal merendahkannya gitu loh, paham? Iya. Dalam peraturan daerah saja, kalau misalnya ada dua peraturan bertentangan satu sama lain, dan itu dari pemerintah langsung, maka akan dicemooh oleh masyarakat. Apa contoh? Misalnya contohnya apa? Dua dalil, dua peraturan yang bertentangan dalam satu perda misalnya. Apa contohnya? Nah, misalnya poin ke-13, dilarang memberikan sesuatu pun kepada pengamen jalanan dan pungutan liar. Oke, 13 itu kan jelas ya. Terus poin ke-203, dianjurkan bagi masyarakat untuk mensupport para pengamen dan juga para pemungut liar. Orang ketika membaca 6 poin 13 dan 203 tadi, ini kayaknya bahlul nih orang-orang. Gimana coba? Kontras gak kira-kira? Kontradiktif. Tapi itu langsung dari pemerintah. Pasti akan dicemooh. Imma salah satunya dicabut. Enggak? Dan itu harus disetujui oleh pemerintah. Atau imma kedua-duanya diadakan, biarin. Dan itu konyol kalau diadakan. Lah terus kita mau ngapain di masyarakat? Enggak diperbolehkan sedekah, tapi disuruh mensupport. Maka di sini harus ditafsirkan sesuai porsinya masing-masing. Oh, yang masuk pemerintah nomor 13 itu adalah apa? Jangan kasih apapun kepada mereka, yaitu berupa uang, ya kan? Itu. Dan nomor 203 maksudnya kita mensupport mereka adalah untuk memberikan mereka pekerjaan yang lebih layak. Gimana menurut antum? Mungkin enggak seperti tafsirannya? Ya, mungkin. Ya. Ini berarti ada namanya kompromi. Kedua-duanya disabitkan enggak? Disabitkan. Dijamak dengan pemaknaan yang benar, gitu loh. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang Allah Ta'ala mengabarkan tentang dirinya yang mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Qat'i thubut ya? Qat'i. Allah Ta'ala mengabarkan kepada semua manusia bahwasanya Dia bersama seluruh makhluknya. Dia bersama kaum muslimin, Dia bersama sabirin, Dia bersama dan seterusnya. Ini qat'i thubut juga. Adakah pertentangan antara keduanya? Enggak ada. Lalu gimana cara mengkompromikannya? Pertama, antum yakini dulu tidak mungkin bertentangan. Karena antum enggak bisa mengkompromikan sesuatu kalau antum belum meyakini tidak mungkinnya pertentangan. Antum yakini dulu, ini dua-duanya dalil qat'i, dan tidak mungkin terjadi pertentangan. Oke, sampai situ. Kemudian ini zat Allah Ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai. Maka ketika antum menafsirkannya, jangan antum kaifiahkan dan bagaimanakan sebagaimana sifat-sifat manusia dan kaifiah manusia. Maka khalas, Allah Ta'ala di atas arsy dan juga bersama dengan manusia, bersama dengan makhluknya, yaitu dari segi ilmu, pertolongan dan seterusnya. Oke, kemudian ikhwan, tadi udah paham ya? Jadi kalau dua dalil itu qat'i, ya, qat'i tsubut, maka tidak mungkin terjadi ta'arud. Fata'arud bainahuma muhammad. Karena kalau antum bilang posibilitas mungkin terjadi ta'arud antara dua dalil qat'i, antara ayat A dengan ayat B itu mungkin terjadi kontradiksi, maka ini melazimkan antum harus mencabut salah satu ayatnya, menebangnya, membuangnya. Dan itu muhal, enggak mungkin. Ini ayat Allah, thubut, sabit, qat'i. Atau antum menetapkan keduanya, ya enggak apa-apa, udah ada, biar eksis, benar, sahih dua-duanya. Tetapi ya bertentangan. Nah ini malah justru menjadikannya ada kegoncangan dalam beragama. Ya enggak? Antum bikin peraturan, tapi pasal A dengan pasal B bertentangan satu sama lain. Ya enggak ada respect buat antum. Karena enggak konsisten antum ngomong, gitu kan ya? Paham di sini, Khon? Pak Rehman paham, Pak Rehman? Pak? Ya, udah biar aja. Ya. Nah kemudian fa in dhunna ta'arud bainahuma, kalau misalnya dipersangkakan adanya ta'arud antara keduanya, fa imma an la yakuna qat'iyaini wa imma an la yakuna bainahuma ta'arud. Kalau ternyata nih ada dua dalil qat'i katanya, tapi dianggap bertentangan, maka kita katakan ini ada dua posibilitas nih, antum menganggap itu bertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kayaknya enggak deh, dua-duanya enggak qat'i deh. Mungkin salah satunya dhanni, salah satunya qat'i. Atau dua-duanya qat'i, dua-duanya dhanni. Ya. Misalnya ayat A bertentangan dengan hadis B misalnya. Mana mungkin ayat A bertentangan dengan hadis B? Mungkin hadis B-nya ini dhanni kayaknya nih. Mungkin hadis B-nya ini jangan-jangan dhaif misalnya. Atau ada penafsiran lain misalnya. Atau kita katakan enggak ada ta'arud antara keduanya. Itu pilihan. Tapi lihat juga bagaimana dalilnya. Bi haitsu yuhmalu ahaduhuma 'ala wajhin wa tsani 'ala wajhin akhar. Tidak ada kontradiksi karena mungkin aja salah satu dari kedua dalil tersebut antum tafsirkan di satu sisi, yang kedua ditafsirkan di sisi lainnya. Seperti di ayat An-Nisa 78-79. Allah menafikan orang-orang musyrikin yang berbilang, ah, kalau misalnya kita senang itu dari Allah, kalau misalnya kita susah gara-gara kamu, wahai Muhammad. Maka Allah bantah apa? Qul kullu min indillah. Semua dari Allah. Senang susah dari Allah. Musibah dari Allah. Ya kan? Tapi di ayat berikutnya Allah katakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ya kan? Kontras enggak seolah-olah ya? Kalau cuma literally kontras. Tapi harus lihat tafsirannya maksudnya apa gitu. Maka menafsirkan ayat 78 ala wajhin, menafsirkan ayat 79 ala wajhin akhar. Gitu loh. Ya. Yang 78 berarti maksudnya adalah jangan bertatayur dengan kehadiran seorang nabi. Karena justru kehadiran nabi ini sebagai rahmat lil alamin gitu loh. Ya, itu bantahan Allah untuk mereka. Tapi di ayat berikutnya Allah menetapkan akidah yang benar bahwasanya semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan maupun kebaikan. Ini dua ayat qat'i tsubut. Ya, dan dua ayat yang bisa dipahami. Mungkin enggak terjadi ta'arud antara keduanya? Tidak mungkin. Karena dunia qat'i, gitu loh. Oke, sehingga kita harus ngapain sekarang? Mengkompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Tafsirkanlah sesuai dengan porsinya masing-masing. Ala wajhin, ini wa ala wajhin. Kaif, gimana? Abu Maryam, faham? Clear enggak insyaAllah? Clear ya? Baik. Wala yaridu ala dhalik ini. Bacaan ini mana? ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية. Dan ta'arud ini tidak boleh kita klaim terjadi ta'arud terhadap dua dalil kalau ternyata ada kabar bahwasanya salah satu dalil tersebut itu nasikh ataupun mansukh. Apa nasikh atau mansukh? Terhapus atau penghapus. Dalil yang nasikh berarti dalil penghapus, menghapus hukum sebelumnya. Faham gak ikhwan? Terpa dengar kan nasikh dan mansukh. Nah, dalil yang menghapus itu dengan izin Allah itu hukum baru dan terserah Allah. Yahkumu mayurid gitu kan. Nah, dalil yang nasikh ini yang menghapus itu kan dalil yang terbaru. Kalau yang mansukh dalil yang terlama. Nah, itu kontradiktif enggak? Ya, ya kontradiktif ya. Itu iya, cuman secara bahasa kontradiktif, tapi enggak secara syar'i. Kenapa? Karena dulu ada sendiri hukumnya, kemudian berikutnya ada hukum baru. Ini enggak kita nyatakan ta'arud, enggak kita mutlakkan ini dalil ta'arud nih. Enggak kita katakan begitu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini hukumnya baru, nasikh. Ya, ini mansukh, cuman kedua-duanya makruh. Faham enggak? Dibaca, dua-duanya dibaca dalam ayat. Dalam Al-Qur'an ada enggak nasikh dan mansukh? Banyak ada. Nah, yang mansukh ada juga. Ada dalam Al-Qur'an, antum baca pun berpahala gitu loh. Antum baca pun berpahala. Nah, jadi dua-duanya qat'iyyus tsubut tetapi warada 'alaihi an-nasakh, yaitu terjadi ada apa? Terjadi adanya hukum nasakh. Sampai sini paham? Maka enggak boleh seseorang mengatakan, wah, ini hukum ini dengan hukum ini bertentangan nih. Ayat ini bertentangan nih, dua-duanya nih. Antum yang bahlul. Antum enggak tahu di sini adanya sejarah, histori, nasakh dalam dua ayat tersebut. Paham? Sin? Paham? InsyaAllah paham? Paham insyaAllah? Allahumma barik lana fima razaq lana. Oh iya, ayo fadhil fadhil. Ana lupa. Pantasan dari tadi kayak antum agak aneh gitu tingkahnya. Fadhil fadhil, fadhil. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Jadi gitu, meninggalkan kita dengan keadaan seperti ini. Oke, hati-hati Alwi. Baik, kemudian li anna dalila al-mansukha ghairu qa'imin. Fala mu'aridha linnasikh. Karena dalil yang terhapus itu ghairu qa'imin litta'arud gitu loh. Maksudnya dia tidak tersedia untuk dipertentangkan gitu loh. Maka ayat tersebut tetap berpahala ketika dibaca. Berpahala ketika dipelajari. Tetapi tidak untuk menjadi sandaran hukum untuk sekarang gitu loh. Makanya disebut ghairu qa'im, tapi dia thabit enggak? Thabit. Thabit. Fala mu'aridha linnasikh, maka dia tidak berpotensi bukan. Maka dia tidak bisa menjadi penentang untuk dalil yang nasikh yang menghapus. Oke, okay. Insyaallah sampai sini paham. Kita menuju ke yang kemungkinan kedua. Kalau kemungkinan yang pertama tadi an yakuna qat'iyain. Kedua-duanya qat'iyah dan kita punya manhaj terhadapnya. Taib, an yakuna dhanniyain. Keduanya dalil dhanni. Nah. Dan dhanni itu juga terbagi menjadi dua. Imma dhanni dilalah itu secara pemaknaan dan penafsiran atau imma dhanni ats-tsubut. Bisa dhanni dilalah, bisa dhanni sebut. Oke? fayutlabu tarji'u bainahuma thumma yuqaddamu ar-rajihu. Maka kemudian dicari mana yang rajih, ditarjih antara keduanya, dan kemudian ditakdim, didahulukan yang rajih. Bagaimana yang dhani itu, ikhwan? Dhaniyu dilalah, hasil ijtihad. Dhani dilalah yaitu penafsiran. Penafsirannya dhani, penafsirannya dhani, dalilnya sahih qat'i, tapi penafsiran yang dhani, ikhwan. Ya, bukan thubutnya dulu, ntar thubutnya, riwayatnya sahiha Al-Quran gitu. Tapi penafsirannya yang memang berbeda. Contohnya apa, ikhwan? Saf renggang ini masalah ijtihad atau masalah qat'iyah? Ijtihadiyah atau qat'iyah? Ijtihadiyah. Oke. Tapi kontras enggak dengan yang melarang sholat rapat di masa pandemi ini dengan yang mengharuskan sholat rapat di pandemi ini? Itu bertentangan enggak, ikhwan? Nah, paham enggak maksudnya? Ini masih silaturahim, sholatnya renggang. Masih apa namanya? Torik rapat ya. Rapat. Dan itu lebih afdol. Ada enggak yang kena Covid gara-gara rapat? Di torik. Enggak ada. Insyaallah enggak, kan? Oke, ini dua hukum yang berbeda, kan? Untuk satu masalah. Oke. Satu membolehkan renggang, satu tidak boleh renggang rapat. Oke. Atau minimal mengatakan yang lebih afdol rapat lah gitu, minimal gitu. Ini kontradiksi. Itu sekarang untuk masa pandemi aja. Kalau untuk masalah selain pandemi, enggak. Yang benar adalah afdol rapat. Ini dhanni ya. Dhanninya di mana? Apakah dhanninya di thubutud dalil atau dhanninya di dalalatud dalil? Dalalatud dalil. Bukan di thubutnya. Karena masing-masing ada enggak dalil yang sabit? Yang membolehkan regang ada enggak dalilnya? Ada. Di antara contohnya la dharar wa la dirar, ya. La dharar wa la dirar itu hadisnya langsung straight to the point, enggak ke masalah renggang saf. Enggak, kan? Berarti memahaminya itu qat'i atau dhanni? Dhanni. Paham sini, kan? Nah. Dan ini kasus masa pandemi gitu loh. Maka dicerminkan di kasus ini, yang menganggap tetap ada saf rapat, ya, saf rapat di masa pandemi seperti ini, itu memang kembali ke asalnya, itu lebih afdol. Tetapi untuk kasus masa pandemi ini, ijtihad juga membolehkan atau mengharuskan rapat. Itu juga ijtihad kenanya. Kenanya ijtihad. Ya, dalil sama-sama qat'i, pemahaman dhanni. Piye? Ngerti di sini? Ada kontradiksi enggak di sini, Khon? Ada kontradiksi. Kontradiksinya di hukumnya gitu, kan, ya? Tetapi sekarang sikap kita gimana? Fayutlabu tarjihu bainahuma thumma yuqaddamu rajih. Antum kalau tahu dalil-dalilnya, antum pertimbangkan dan mana yang lebih rajih. Walaupun memang ya kita bertaklid, ya, apa ikut fatwa ulama gitu, kan, yang menurut kita lebih afdol atau lebih berdalil gitu. Oke, seperti itu, ya. Maka bagi orang yang mengambil tindakan renggang, fadl, karena ijtihad dalam masa pandemi ini, ya, gitu. Dia mengikuti ijtihad. Yang mengharuskan tetap apa namanya rapat, itu juga mengambil pandangan ijtihad. Mereka sama-sama punya dalil enggak? Khalas. Dalilnya qat'i atau dhanni? Qat'i thubut, dhanni dilalah. Sampai sini paham, ya? Isbal. Isbal, ha? Dalil yang dikemuka, isbal ada khilaf di antaranya. Kebanyakan ulama mengatakan apa? Makruh kalau tidak sombong, haram kalau sombong. Itu kebanyakan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa isbal mau sombong enggak sombong tetap sombong, maka haram. Oke? Okay? Masing-masing mereka rahimahumullah dan juga para ulama kaum muslimin sekarang, mereka punya dalil enggak untuk menentukan sikap mereka masing-masing? Dalilnya thubut apa nih? Qat'iyyu thubut. Ya kan? Sama-sama dalil yang sahih secara thubutnya. Tapi secara pemahamannya, nah ini yang mutlak muqayyad dan seterusnya, gitu kan? Ini berarti masuk ke dhanniyu ad-dilalah. Walaupun qat'iyyu ats-tsubut. Agak paham enggak sini, Ikhwan? Ziyad paham? Mungkin begitu. Maka sekarang tugas thalibul ilm, kalau dia memang mau melepas pintu taklid, maka dia perlu mempelajari usul fikih dan mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran menurut kaidah yang dia pelajari. Kaidah usuliyah dia, kaidah fiqhiyah dia, dan juga penjamaan dari dalil bagaimana dan seterusnya. Paham di sini, Ikhwan? Itu semua dhaniyan dari segi apa? Dilalah. Oke. Okay? Masalah masalah dapat rumah karena sholat 12 rakaat dalam sehari. Oke? Okay? Dalil-dalil bertebaran. Ya. Dalil agak seragam dari segi penentuan sholatnya, tetapi khilaf di antara ulama. Apakah berarti satu hari dapat satu rumah? Atau harus dengan syarat setiap hari diusahakan selalu sholat 12 rakaat per hari baru dapat satu rumah? Khilaf di antara ulama. Kalau Syekh Utsaimin bilang apa? Satu hari dapat satu rumah, 12 rakaat, besoknya 12 rakaat, dapat satu rumah. Dalil yang dipakai sama gak mereka? Sama dalilnya. Berarti qat'iyyu tsubut. Tapi yang dhanni ini sini dia apa? Dalalahnya. Pengambilan hukumnya di mana? Apakah mutlak dibawa ke muqayyad atau kembali ke kemutlakannya, gitu loh. Jadi sini ijtihad. Nah, maka yang kedua ini, kalau terjadi ta'arud, kita katakan tetap kalau qat'iyyu tsubut tidak terjadi ta'arud. Ta'arudnya hanya di dalalahnya, dan itu bukan karena dalilnya yang tak muta'aridhan, bukan. Tapi istidlalnya yang muta'aridhan. Ini perlu dicamkan ini. Dalil secara zat itu wahyu dari Allah. Enggak muta'aridhan. Dalil secara zat yaitu Al-Qur'an Sunnah. Tapi yang muta'aridhan, yang saling bertentangan adalah apa? Pikiran ulama'nya ini. Atau cara menarik hukum, cara menarik kesimpulan dari dalil, itu yang muta'aridhan. Oke? Okay? Paham gak, Ikhwan? Yeah. Dan Allah akan memberikan ganjaran pada setiap mujtahid yang betul-betul tulus niatnya ijtihad. Begitu. Abu Maryam, paham disini? Udah pernah ketemu ilmu seperti ini sebelumnya? Belum pernah. InsyaAllah mudah-mudahan nempel terus, insyaAllah. Seenggaknya kalaupun antum enggak bakal ngajin ke orang, karena ilmu ini enggak ringan, yang seperti ini enggak ringan. Antum ngajin ke orang awam, orang mau bingung, antum lebih bingung juga mungkin. Iya. Anak ngajarin ini ke antum karena antum itu masya Allah. Ya, ya anak juga enggak seberapa juga. Insya Allah asatidzah lain jauh lebih baik. Kemudian tsalits, an yakuna ahaduhuma qat'iyyan wal akharu dhanniyan. Min haitsu tsubut. Ah itu belum ya? Dhanni min haitsu tsubut. Misalnya hadis ini disinyalir melalui ijtihad sebagian ulama rijal, hadis ini dhaif. Sementara hadis yang ini sahih. Ada dua hadis yang bertentangan. Ya. Hadis ini sahih jelas Bukhari Muslim. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Dan ternyata riwayat Abu Dawud ini ada perawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Dia ini saleh atau tidak, thiqah atau tidak. Sebagian mengatakan dia ghairu thiqah. Sebagian mengatakan dia thiqah. Maka terjadi khilafiyah di masalah rijal hadis ini. Maka sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Dia hadis B. Hadis A ini jelas. Hadis A dengan hadis B kontradiktif. Paham gak, ikhwan? Nah, akhirnya terjadi apa? Di sini permasalahan di thubutnya. Paham gak? Gimana? Sampai situ paham? Nah, soal dia kemudian sahih atau dhaif, disahihkan atau dhaif, maka di sini menjadi dhon atau tidak? Menjadi ijtihad dhon. Ya, gitu loh. Gimana? Ngerti sama sini? Baik, adapun kalau Al-Qur'an udah jelas bahwa Al-Qur'an riwayat yang antum pegang di mushaf-mushaf itu udah enggak perlu diragukan lagi. Nah, sekarang masalahnya itu satu sisi ya. Ya. Juga min haitsu tsubut di sini juga bisa juga ya, bisa juga qiyas juga bisa masuk ke sini. Ya, untuk perkara-perkara nawazil bisa juga. Karena dia ya dalilnya apa? Antum enggak ada dalilnya. Ya. Cuman lebih cocok sih memang ke masalah dilalah dia. Karena bagaimanapun qiyas itu kan memang pasti ngikutin dalil yang sahih. Hanya saja perlu adanya ibrah, jembatan ya, penyama antara yang dikiaskan dengan dalilnya. Asal dengan al-maqisu alaih. Oke, ala kulhal gitu ya. Faham sampai sini insyaallah. Oke, asalis yang ketiga ya. Masya Allah. Kita lanjut sedikit aja ya. Karena nanggung banget nih kalau cuma sampai dua doang. An yakuna ahaduhuma qat'iyan wal akharu dhanniyan. Salah satunya qat'i, salah satunya dhanni. Afwan, itu tadi yang ada kasih contoh antum contoh yang ketiga ternyata. Enggak, nanti angkat contoh antum contoh ketiga. Enggak juga sih. As-sahih tadi ana sakisin contoh antum contoh ketiga. Yaitu satunya qat'i hadis sahih, satunya dhanni. Secara thubut. Enggak, yang tadi yang ana contohkan nomor 2 itu wa imma min haitsu thubut dua-duanya sama-sama dhanni. Artinya dua-duanya dalil yang para ulama tidak sepakat kesahihannya, gitu loh. Paham enggak? Misalnya dua dalil ini bertabrakan ya, dua hadis ini bertentangan kata ulama. Karena hadis A ada yang mendhaifkan, hadis B ada yang mendhaifkan juga, hadis A ada yang mensahihkan, ini juga ada yang mensahihkan. Lah yang benar yang mana? Ini dhanni semua gitu loh. Dhanni tsubut maksudnya. Nah, karena dua-duanya nih sama-sama ini dan kita enggak bisa ngapus dua-duanya gitu. Coba cari yang rajih. Maka antum teliti kemudian. Ternyata ini perawi yang di sini memang bagus semua kecuali satu perawi, dia dikenal sebagai mudallis. Mudallisul hadis. Misalnya ini ada riwayat perawinya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu memang ulama Masya Allah ya, dia tazkitun nufus dan akidahnya Masya Allah. Tapi dalam ilmu hadis Al-Hasan Al-Basri termasuk mudallis kabir. Taip, hadis B diteliti, ya semuanya bagus kecuali satu perawi. Dan ternyata perawi ini kadzab. Misalnya. Maka ini udah jelas dhaifnya ini bisa dijadikan maudhu' bahkan. Ini bukan lagi bahkan tidak bisa menjadi dalil dhanni bahkan ini. Enggak bisa dalil dhanni lagi bukan. Bukan dhanni tsubut lagi ini udah. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, dia bukan kadzab, dia thiqah. Nah, ini beda lagi. Ya kan? Alhamdulillah seperti itu ya kan. Dua-duanya dhanni tsubut. Oke? Okay? Baik, yang ketiga salah satunya qat'i, salah satunya dhanni. Lah kalau misalnya satunya qat'i jelas Sahih Bukhari, satunya riwayat Tabrani dan itu pun ada perawi yang saduq atau gimana gitu. atau perawi yang bukan shaduq, ya dhaif misalnya. Tapi sebagian mengatakan dia enggak dhaif. Nah, ini maka dia qat'i ketemu dengan dhanni. Maka fayuqaddamul qat'i biittifaqin uqala, maka para orang yang berakal itu akan lebih mendahulukan qat'i lah dibandingkan dengan yang dhanni. Taib, khabar mutawatir bisa qat'i enggak? Qat'i. Ini di kesarin kita. Khabar mutawatir qat'i enggak? Qat'i, ya. Qat'i maknanya adalah absolut di sini. Absolut benar gitu loh. Mutawatir thiqah khabarnya. Apa khabarnya? Khabarnya misalnya di jalan, nah, di gang elang ada polisi tidur ditambah 5 pieces. Ya. Polisi tidur tambah 5. Oke, semua teman-teman anak di keranggan ngomong gitu. Qat'i enggak jadinya? Tiba-tiba kemudian ada satu orang dari pondok media bilang, Stad, enggak Stad, setahu ana enggak ada pembangunan 5 polisi tidur di Gang Elang. Gimana? Ya ini qat'i, ini udah jelas mutawatir. Ini khabar wahid. Khabar wahid. Dan udah gitu, ana punya persangkaan buruk pula dengan dia misalnya. Maka orang berakal pun bakal milih apa? Tentu yang qat'i lah. Gitu kan? Li'anna al-yaqina la yudfa'u bidh-dhann. Karena yang sudah meyakinkan, sudah menjadi fa'ina ilmu, sudah qat'i, itu tidak bisa ditolak dengan adanya persangkaan semata. Sampai sini paham ya, kan? Jadi begitu. Ketika antum dipertontonkan oleh orang-orang liberal antara ayat A dengan ayat B kok kontradiktif. Pertama, paling pertama antum ini enggak mungkin terjadinya kontradiksi antara dalil-dalil subutu, dalil-dalil yang subut, yang qad'iyu subut. Al-Quran enggak mungkin bertentangan. Bahkan kalaupun dipertentangan antara hadis Bukhari dengan hadis Bukhari lainnya, juga enggak mungkin bertentangan. Ada jalan keluar, kitanya aja belum punya ilmunya. Ada jalan keluar, dan Allah kasih ilmunya pada waktunya. Makanya ada beberapa dirosat doktoral, ya, menjadi kitab-kitab itu risalah-risalah mereka tentang apa, kumpulan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dalam masalah akidah yang zahirnya bertentangan. Lalu kemudian diracik lagi, diramu, maknanya seperti ini. Itu semuanya qat'iyyu tsubut. Maka kemudian dipahami sesuai dengan wajahnya, sesuai dengan konteks. Ya. Idza tabayyana hadza, kalau ini sudah jelas ya. Fa naqul la raiba anna nususa qad ja'at bi itsbati 'uluwillahi bi dzatihi fawqa khalqihi wa annahu ma'ahum. Jelas itu. Allah taala secara zat di atas seluruh makhluknya. Itu dalil ada qat'iyyu tsubut ya. Qat'iyyu dilalah. Wa annahu ma'ahum. Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dilalah. Wa kullun minhumā qat'iyyu tsubuti wa dilalah. Maka ada ta'arud ke di sini? Enggak ada. Al-Sunnah mengatakan enggak ada ta'arud. Enggak usah dibayang-bayangin. Laisa kamitslihi syai'. Wa qad jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi ta'ala. Bahkan dalam satu ayat Allah menjamak kedua sifat tersebut. Kata Allah Ta'ala, "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam satu ayat Allah jama' thumma istawa 'alal 'arsy dan juga wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam satu ayat loh. Berarti kan qat'i tsubutnya sama. Dilalahnya juga sama, laisa kamitslihi syai', udah seperti itu dah secara makna. Dan kita bikinnya itu. Maka ikhlas. Fa fi hadhihi al-ayati athbata Allah Ta'ala istiwa'ahu 'ala al-'arshi alladhi huwa a'la al-makhluqat wa athbata annahu ma'na wa laysa bainahuma ta'arudun fa innal jam'a bainahuma mumkin. Dah ikhlas. Nanti akan disebutkan kemungkinan-kemungkinan tersebut seperti apa. Clear? Bermanfaat ya insyaallah ya. Bermanfaat mudah-mudahan insyaallah. Tabaraka wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam.